Efesus a fasal ena telguenei. Paulus karya ia berita-berita rasketi iri alema Yahudi nare. Waigo hatni magui. Hula sogwe si surala e rasketi iri alema Yahudi nare. Tie tia hugema wasi iri enei. Lema de yaunege Paulus mak swamba entiei. Hore yaunege erlugiat wisemiet metke kralage. Magu minti. Kali gabrita Yesus Kristus keti iria lema Yahudi maola enegre. Ode einem tiomolude, ohe hula sogwe susurala eraskema yau, tigioat yalgaria nema yau, mati gabrita brite rasketi iria lema Yahudi nare. Heitlul soge hula sogo wasi rekrek keti iria lema Yahudi nare negi hunigi, Keskiese sel ne hula sogo lios mayau. Denje wasi rekrek nyege kweste bigan tiatia nye, tie mane. Ode gol nyembia tiatia hiagu ges nye, desigo anabisa mah mie ohe. Kwe bain hula sogo wasi rekrek ya ihu nige tane. Rekrek nyege kliosu Kristus kei. Hei tlul soge hula soge lema liosu wasi reklek esti irge. Keske de titaras ne, nen mo hula soge memean geksi siela wasi reklek des, tiria hula soge iligare. Nege Yesus ke wasi nya soare, ror iria mane tula soge wasi nya noare. Ode hula soge wasi reklek des igenei. Iria lema Yahudi nare ror iria Yahudi nare. Rak temtem ne anarale rasula sogo iso santi iria Yahudi nare nei. Ode rak temtem ne raminti lui sasam gema lui desi ge hararu. Ode rak temtem ne gedaguno anaratot nam hula sogo ihate taktiwa si iri renei. Tela desi krek diti. Kalir toha kebrite raskema retral sasam geror Yesus Kristus kiri. Denje hula sogo ili giau. Mawasi magar jaya muatiga brita-brite raske. Kali hula sogo esu surale raskema yau. Ode yala mal giau gema yau. Mabi sama kwarya wasi kwarya inal mayanwei. Ode gol nye gula lau yau gor hula sogo asiri remumu. Yau nege lemak berok toha lelik. Keske de hula sogo esu surala eraskema yat pigarya inal mayanwei. Ode wasik kwarya desi genei. Kabri tati iria lema Yahudi narema klos weras manus Kristus ketisir. Nege elan mak bilak bliawan gema lemat lau talelik. Ode hula sogo ili giaduagun, maksus hela rekrek nye ma tiga brita ti iri remu mahre ohe. Kol giabi ma hula sogo yala wasi rekrek desige magidi tine. Giala gioske hiege, tige wat hula sogo yala lai tolas merne, desige ohi huni wasi rekrek desti irge. Keske de. Sel-sel ne, hula sogo si siela wasi rekrek desige, mamo desi ta eseiti hare taola itkene, bisa mahre ohe, hula sogo wasi heheilo liagwe la naksialik, tiktela saita saibo, kali ratos ktela hula sogo iala tiribun matoha Kristus kenedi. Hula sogo iala ktela desi kremu mumak joha wasi rekrek ya, Irek ti heit lulso, tigio atlen la yala lai tolas mirnei. Ode gyo si tiebut Yesus Kristus ke imat jes, desigo hula sogo wasi rekrik desige nenmok diti. Denje nenmok igak sala mait, maitri ala tarelan mabi samati tsara hula sogo mat sambayan, kali tohak ti Kristus ke, ore te trasasam ge tori de. Lemaren jawai gue. Kutento hae ma ge terala miregagan. Kol nyem chomo luo he. Masun gue kjanya ma ge tide get mia. Kali kwarya maksualu ge. De musti morala mirelan. Kali masun dua sige get yeras ketie. Paulus sambayan ma irmia to hagare rebain bain hula sogo asi loblobakke. Hemaren jawai go hat ni magwe. Kswagi tilma go utitia matula sogwe. Kyali namri bun hula sogo yala tieres. Inege itia matai. Tirmia tohaga itmia minti wensrai raske. Ore tirmia tohagitia ma minti lasmerge kahane ragun. Lemare aksuambayan ma aguten toha hula sogwe. Mayal memean ge magyal giawe. Marala mikrala nare malya gau. Nege giosia wasi era soharet mausuk sialik ma lemagim reselik ne. Ode ksuambayan gol jes, mamode Kristus ke imintima tiena stirala mikrala nare, kalim tjohak ti i. Ksuambayan dagun mah miebain baino, kol giabi ma hula sogo lio bage, mamode rala mikrala nare maljagau, magi bailul gwene mimbwagar. Maine miolane, au gawa nare, ode hula sogo asi loblo bakke gola las mermaiski. Ma au gawa ndesi kre klian a klian ma kreagit las merdes, ma adwes mialya gau ode gim bagar. Lema de ksuamba antia mior hula sogo asi iri remumu, ma bisa ma mie bain baino Kristus kwa si loblo bakke ma itiola naksialik, ma lemat lau talk dedage, kali wasi loblobak des lema bisa ma kimre selik. Kswambayan ma mie Yesus Kristus kwasi loblobak des ige bain-bain, biar ma lema bisa ma tlau talwasi loblobak des gior itwai tehege. Keskye, kswambayan gol jes mia namma minti hula sogo ralage kralage mumune, nege anagi minti rala mikrala nare, ore ti nam mirega nare, ore ti ktela miala nare dagun. Wai guo hat ni magwe, miamat leru hula sogo anige. Inege wasi haret kelan mak kiarja ti itri ala tare. Ore yal wasi haret des miaya la saita sai mak bilak nam tate nare, ore nam tare ga nare. Kol jesige mo musti mot ler hula solan lahukke kyali wasi haret des. Ode irire ratos wasi haret des ti Yesus Kristus ke inor irmia netral sasam manuri desi kremumu. Lemaren je gyala gyos taras ne. Ode tarasana mama nekre. Itnye mumu nege taktem tema leruani geninam. Amin.